Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita terus memikirkan kebenaran firman Tuhan, mengabdi kepada firman. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam keimanan yang bisa dipertanggungjawabkan menjadi amat sangat perlu. Mari kita melihat apa yang dikatakan Alkitab Yakobus pasal 1, Yakobus 1, 19 sampai 25. Yakobus 1, 19 sampai 25, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamati-mati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku yang kekasih, menarik ketika Yakobus membicarakan bagian ini kepada umat. Sesudah dia membicarakan bagaimana seharusnya kita memandang problema kehidupan, berbagai pencobaan sebagai proses dari kehidupan, maka dia mengingatkan kepada tiap umat supaya sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Ini menjadi menarik, saudara. Nah, oleh karena itu, ada banyak hal yang diajarkan oleh Yakobus kepada kita. Ini mengingatkan kepada kita bahwa memang Yakobus menunjukkan suratnya kepada orang Kristen atau gereja yang masih muda. Bagaimana gereja itu seharusnya hidup dan membenahi dirinya. Maka dikatakan oleh Yakobus, saudara-saudara, kukatakan hal ini supaya setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, apalagi marah. Prinsip pertama menjadi menarik ketika dikatakan cepat mendengar supaya tanggap dan limpa dengan informasi. Ini memang saya pikir menjadi satu ciri khas yang sangat perlu. Terlalu banyak di antara kita yang suka bicara, tidak suka mendengar. Terlalu banyak di antara kita suka berkhotbah, tetapi tidak suka belajar. Ini memang realita yang tidak bisa dibantah. Inilah yang mengakibatkan kemudian banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang karena kurang mempersiapkan diri, akibatnya penuh khotbah-khotbah yang spekulatif dan menjadi sangat menakutkan. Aspek yang kedua, atau kemudian mengutip seluruh ilmu-ilmu dari luar sana, prinsip-prinsip umum gitu ya, tentang manajemen kepemimpinan, lalu berbicara dengan memberi baju Kristen. Padahal secara teologikal belum tentu yang diajarkan semua benar. Artinya tidak bernyawa Kristen sebetulnya, tidak berjiwa Kristen. Hanya dikristenkan. Nah, ini memang jadi repot, saudara yang kekasih. Tetapi kecenderungan ini semakin besar ya, terjadi dalam hidup sehari-hari. Nah, ini juga rawan. Tetapi mari kita kembali dan memikirkan bagaimana seharusnya kita memahami kebenaran Alkitab dan dihidupi oleh kebenaran itu sendiri. Bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita mempertaruhkan semuanya. Maka yang pertama menjadi sangat penting, cepat mendengar. Cepat mendengar itu kan mendengar firman. Cepat mendengar itu kan artinya ayo mau dengar ini, mau dengar itu, mau belajar ini, mau belajar itu. Nah, itu akan memberikan kepada kita limpah informasi, sehingga dengan bijaksana kita bisa mensortir info-info mana yang perlu, mana yang tidak perlu, dan bagaimana selanjutnya. Nah, ini menjadi satu yang perlu di dalam kehidupan orang percaya, di dalam dia memainkan perannya. Bagaimana supaya semua dijalankan dengan utuh, dijalankan dengan sungguh, sehingga betul-betul bisa menjadi satu output yang menyenangkan, yang menggembirakan. Nah, ini yang kita perlukan, saudaraku. Jadi, bagaimana kemudian kita melakoni itu, bagaimana kita melakukan itu? Cepat mendengar. Nah, jadi cepatlah mendengar, dengarkan ini dan dengarkan itu. Tetapi kemudian dikatakan tadi, kalau cepat mendengar, sebaliknya harus lambat untuk berkata-kata. Jadi cepat mendengar artinya lambat berkata-kata adalah dengar, lalu saring, dengar, lalu olah, dengar, lalu mengerti. Lambat berkata-kata, kalau kita sudah mendengar dan menyaring segala sesuatu, maka berkata-kata jadi benar. Itu loh. Dan ini penting, saudara. Menyerap dulu tiap berbagai informasi baru boleh memberikan reaksi. Kalau belum-belum reaksi, belum-belum reaksi, belum-belum reaksi, kacau balau semuanya. Nah, ini bahaya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menghargai informasi dan bagaimana kita mengolah informasi, bagaimana kita mengelola semuanya, sehingga semuanya menjadi bagus, menjadi baik dalam kehidupan kita. Ini penting. Jadi, bagaimana mengatur semuanya itu di dalam hidup orang kita sebagai orang percaya, itu menjadi perlu lambat berkata-kata, tetapi cepat mendengar. Apalagi marah dan terus bereaksi pada apa yang didengar, karena terlalu cepat dengar gak mau sortir lagi, terlalu cepat dengar tidak mau serap lagi, langsung bereaksi, pasti jadinya ribut sana sini, bukan? Nah, kalau orang Kristen modelnya begini, lalu di mana kekristenannya? Kan ini penting menjadi tanda tanya, bukan? Karena itu saya ambil contoh sederhana. Misalnya ada orang mengkritik orang lain. Oh, di sini si anu ini begini, begini, begini. Jelek, payah, tidak ada misi, tidak ada ini dan itu. Tetapi kemudian kalau kita melihat dengan mata telanjang nih, dengan begitu gampangnya, ternyata yang ngomongin ini tidak pernah atau tidak ada atau tidak banyak bikin apa-apa. Sementara yang diomonginnya lebih banyak bikin dari dia. Ini kan sudah kacau balau sebetulnya ya. Terlalu cepat dia berbicara, tapi dia tidak cepat untuk mendengar, melihat, menganalisa. Faktanya jelas kok. Kamu kalah dalam karya dengan dia. Bagaimana kamu bisa ngomongin? Minimum dia lebih banyak dari kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan. Kamu itu belum, minimal itu. Tahu diri kayak malu kan? Kok ngomongin orang yang bilang orang itu kurang, tidak berkarya, mestinya gini gitu, padahal kamu gak bikin apa-apa, dia sudah bikin apa-apa. Ini saya pikir perlu dibangun. Saya selalu menghargai orang-orang yang sudah berkarya banyak. Ya, sebagai orang yang berkarya pun saya sadar betul, namanya orang kalau sudah berkarya, ada tekanan yang diterimanya, ada kesulitan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa menjadi sempurna, bukan? Tetapi dari apa yang dikerjakannya, itu yang kita nilai. Benar apa baik, apa tidak, itu yang penting. Kalau salah, ya lain cerita. Misalnya dia khotbah hanya untuk makan, cari duit saja. Ya, memang itu masalah. Tapi kalau dia sungguh-sungguh di dalam berkhotbah melayani Tuhan, tapi kemudian mungkin secara relasi tidak menyenangkan dengan kita, tolong jangan dulu buru-buru kita mencap dia, karena ada baiknya kita menilai diri juga, kan? Ya, tidak semua yang kita tidak sukai itu salah. Bisa jadi kita yang masalah, karena tidak menyukai semuanya, kan begitu? Nah, ini perlu satu jiwa besar untuk memahami, jiwa besar untuk mengerti, supaya jangan kemudian menjadi salah kaprah dalam apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itulah dikatakan, sebab amarah manusia itu tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Betul. Amarah manusia tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Yang ada yang dikerjakan adalah justru menjadi batu sandungan, tidak baik dan tidak benar. Yang ada yang dikerjakan justru sesuatu yang salah. Nah, ini menjadi kengerian tersendiri yang membahayakan dalam hidup kekristenan kita. Jadi jangan begitu. Harus berhati-hati. Supaya apa yang ada, supaya apa yang terjadi, sungguh-sungguh menjadi pembelajaran yang penting di dalam hidup keimanan kita. Bagaimana kita melakoni. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang sebetulnya mesti kita kerjakan di dalam hidup keimanan kita. Sehingga bagaimana kita menjalani hari-hari kita, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, ini mesti kita pikirkan matang-matang ini. Bagaimana memainkan peran kita? Bagaimana menjalani hari-hari kita? Jadi, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan di dalam kehidupan keimanan kita, sehingga kita belajar untuk bernilai dalam hidup ini. Karena itu cepatlah mendengar, belajar terus, tapi tolong yang lambat bicara. Sehingga makin banyak yang kita tahu, makin banyak yang kita mengerti, maka dengan begitu kita akan sadar betul mana yang salah, mana yang tidak baik. Dan dengan begitu kita membuangnya. Jadi jangan emosi yang ditumpahkan. Ya, tapi bagaimana diri kita yang kotor, kejahatan yang banyak itu kita bersihkan. Nah, ini dululah menjadi kehidupan kita. Kenapa? Karena jikalau itu yang kita lakukan, artinya kita sedang menghadapi proses pertama di dalam hidup sebagai anak Tuhan. Tahu banyak, ya, dan tahu diri menempatkan dirinya. Tahu banyak dan membersihkan diri lebih hari lebih banyak sehingga lebih bersih dari kejahatan-kejahatannya. Inilah yang menjadi sangat perlu. Oleh karena itu dikatakannya, dengan begitu, dengan menerima secara lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati, ya, maka kita akan diproses, dibersihkan oleh firman itu. Karena itu kalau ada banyak orang bicara, sepertinya dia mengerti firman, mengerti banyak hal, gampang itu, lihat aja kehidupannya. Kalau dia kemudian kehidupannya ternyata tidak mencerminkan apa yang disebutnya sebagai iman itu, maka jelaslah dia hanya bisa bicara tapi tidak bisa melakukan, sama dengan apa? Ya, Farisi. Itu aja itu sebetulnya. Begitu simpel, begitu sederhananya, begitu mudah untuk melakoninya. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan dan pikirkanlah itu supaya itu bergerak dalam hidupmu menjadi sesuatu yang penting dalam keseharianmu. Bagaimana semuanya secara utuh berjalan dalam kehidupan kita, memainkan peran kita. Sehingga ini menjadi penting dalam kita bertumbuh di kehidupan keimanan kita. Bagaimana hidup kita itu terbentuk, ya, dan begitu kita lah mewariskan kepada anak-anak kita kebenaran itu. Sehingga sejak dini mereka bisa mengerti firman yang hidup. Dan kemudian berubah dalam pembaruan yang indah. Lalu yang kedua, bagaimana kemudian dikatakan ketika kita melakukan proses pembersihan di dalam diri oleh firman yang lembut itu, oleh firman yang benar itu, maka yang kedua adalah menyatakan firman itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau sudah ada perubahan dalam diri saya harus mengatakan apa yang dikatakan firman, dan orang melihat apa yang saya katakan itu saya lakukan. Sehingga kalau dikatakan jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Pendengar yang mampu berbicara banyak, melakukan tidak. Ya, jangan talk everything, do nothing. Waduh, gawat kita. Tetapi memang kalau mau jujur, gereja masa kini atau orang Kristen masa kini dipenuhi oleh suasana seperti itu. Terlalu banyak bicara tapi miskin dalam berbuat nyata. Sehingga ini menjadi gelombang protes sebetulnya dari orang banyak, dari anak-anak muda terhadap gereja. Sehingga terjadi satu sikap mengkritisi. Atau sebaliknya, orang-orang bawah atau jemaat ini tahu trik atau kebusukan pendeta tapi diam. Lama-lama mereka jadi imun dan biasa. Akhirnya mereka juga ikut punya pola yang sama. Melihat kemunafikan, tadinya gak suka tapi diam. Lama-lama mereka giliran tinggal tunggu. Jadi munafiknya. Nah kalau ini yang terjadi kan menyedihkan sekali. Janganlah sampai ini terjadi. Janganlah sampai ini menjadi ancaman dalam kehidupan keimanan kita, bukan? Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjalani hari-hari kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, menjadi amat sangat penting. Bagaimana kemudian kita mengerjakan seluruh apa yang kita kerjakan sehingga di dalamnya sungguh itu menjadi sesuatu yang perlu dalam keseharian keimanan kita. Jadi jangan sampai salah kaprah, jangan sampai salah langkah. Dengarlah firman itu sebanyak-banyaknya, biar dirimu dikoreksi olehnya. Sehingga hidupmu, perilakumu ada perubahan karena pembaruan firman, dan dalam tindakanmu sehari-hari kau melakukan apa yang dituntut oleh firman. Sehingga makin hari orang melihat betapa hidupmu pas seperti firman itu. Atau kemudian orang bilang, dia luar biasa. Apa yang dia katakan itu bisa dilihat dari perbuatannya. Jangan sampai orang berkata, kata-katanya sih manis tapi perbuatannya sadis. Loh, itu gawat ya. Nah jadi saudara-saudara, barang siapa yang hanya mau mendengarkan firman itu tapi tidak melakukannya, dikatakan dia seperti orang yang sedang mengamati-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ya, dia memandang dirinya, sudah pergi dan dia segera lupa bagaimana rupanya. Ya memang kan kalau kita ngelihat kaca, kan kita ngelihat nih, oh ini ada, habis itu kita jalan, kita juga lupa persisnya wajah kita kayak apa kan. Ah nanti ngelihat firman lagi, apa ngelihat cermin lagi, ah baru ingat lagi. Jangan sampai kita begitu. Udah lihat lupa. Ada orang lihat dirinya, yang saya ambil ekstrim misalnya. Dirinya dia lihat di kaca jelek. Dia tahu dia jelek dan dia sadar dia jelek. Oke, tapi kelakuannya jelek. Ah ini yang repot. Lalu dia ketemu orang, dia maki-maki orang. Sepertinya dia cantik, sepertinya dia ganteng. Dia gak tahu, dia jelek-jelekin orang lain. Muka lo payah begini. Lalu dia gak sadar mukanya kayak apa. Tadi bercermin dia sudah, aduh mukaku jelek, aduh dia sedih-sedih menggerutu gitu ya. Tapi ketemu orang karena kelakuannya jelek, dia teriakin, dia lupa mukanya juga jelek. Bahkan lebih jelek dari orang yang disebutnya jelek. Itulah perilaku manusia. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan karena akan menghancurkan diri sendiri. Tidak ada satu kepekaan, tidak ada rem terhadap sebuah tindakan, akibatnya dia kebablasan. Oleh karena itu dia menjadi kacau balau, dia menghina dirinya. Jadi ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Karena itu telitilah, selidikilah, tapi jangan lupa ya, lakukanlah. Dan jangan berhenti. Dan aspek yang ketiga yang perlu kita pikirkan bersama saudara, bagaimana kemudian kita meneliti segala hukum yang sempurna, yaitu hukum Tuhan itu ya, yang memerdekakan kita. Dan kita bertekun di dalamnya. Jadi bagaimana kemudian kita melihat muka di cermin, tapi tidak segera melupakannya. Ya. Jadi artinya apa? Baca Alkitab itu, lakukanlah, kan gitu. Jangan habis baca lupa. Isinya mah tahu, tapi tidak dikerjakan. Kalau ngapal ayat, siapalah orang Kristen yang gak punya ayat apalan, semua punya. Kadang-kadang kita terkagum-kagum kalau ngeliat orang bicara, oh seperti kata Alkitab, oh seperti, ih gila ya, banyak banget yang dikatakannya ayat Alkitab, oh dia hafal, oh dia luar biasa, kan begitu ya. Tetapi memaki pasangannya, istri atau suaminya pun sama luar biasanya. Kan gawat ini. Memfitnah pun sama luar biasanya, mulutnya sangat loncer. Kan gawat ini. Tetapi orang-orang begini banyak gak di kehidupan sehari-hari? Banyak. Tetapi akan saya katakan, orang-orang beginilah sedang membunuh dirinya sendiri. Karena cepat atau lambat apapun yang dikatakannya akan beredar ke kiri, ke kanan, dan semua orang akan menggugat dia. Tiap orang tidak bisa menutupi apapun yang dikerjakannya, bukan? Baik itu baik, baik itu buruk. Tiap orang akan tampak pada dirinya. Syukur kalau Tuhan masih baik dan menampar dia, sehingga dia boleh kembali ke jalan Tuhan. Yang repot kalau Tuhan biarkan dia. Dia melanglang buana di tempat apa yang dilakukannya. Dan ketika menyesal pun dia sudah terlambat. Nah itu ironi. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang melakukan firman itu. Pelaku firman yang hidup itu. Mari kita menjadi orang yang tidak hanya sekedar membaca, tapi tidak merenungkan apalagi melakukannya. Jangan seperti orang yang melihat mukanya di cermin, pergi dan segera lupa bagaimana wujudnya. Tapi jadilah orang bertanggung jawab. Jadilah orang yang cinta pada firman hidup. Jadilah orang yang menekuni kebenaran itu, menjalani dan dihidupi olehnya, sehingga bertumbuh bertambah dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa amat sangat pentingnya kita mengerti kebenaran firman ajaib. Tetapi jangan lupa, juga amat sangat hendaknya. Dengan demikian maka kitalah yang disebut berbahagia karena mendengarkan firman Tuhan, merenungkan di dalam hati dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Yuk kita lihat, kita catat seberapa banyak yang kita tahu tentang Alkitab. Catat dulu nih. Oke. Lalu catatan kedua, ayo kita catat seberapa banyak yang sudah kita pahami dari isi Alkitab. Nih, catat dulu nih. Lalu yang ketiga, catat juga seberapa banyak yang kita lakukan perintah Alkitab. Nah, sekarang saya ajak saudara untuk menjadi seorang ahli keuangan. Coba buat neracanya. Hasilnya apa? Surplus apa defisit? Untung apa rugi? Kalau rugi, terkejutlah. Ternyata banyak mendengar, sedikit melakukan. Lucu juga ya. Karena dia cepat mendengar, cepat juga bicara. Jadi tabrak juga. Tetapi kalau kemudian ternyata apa yang kita dengar dan kita lakukan seimbang, alangkah luar biasanya. Semua yang kita dengar, semua kita lakukan, puji Tuhan. Itu luar biasa. Dan itulah kehidupan kita yang seharusnya, sehingga hidup kita tidak terbantah. Orang di sekitar kita, di kiri kanan kita, tidak bisa bilang apa-apa. Karena apa yang kita lakukan benar adanya. Apa yang kita lakukan sungguh-sungguh fakta. Menarik. Nah inilah mestinya saudara-saudara yang menjadi warna dalam hidup keseharian kita. Bagaimana kita menggumuli hari-hari kita. Bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Camkan itu, pikirkan itu, renungkan itu, lakukan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan kita. Menarik bukan? Sehingga orang-orang yang melakukan firman Tuhan sebetulnya adalah orang-orang yang merdeka dalam hidupnya. Kenapa? Kalau saudara hidup benar, hidup baik kan lakukan. Nah, saudara gak fitnah orang. Ketemu siapapun kan gak masalah ya. Saudara hidupnya benar, hidupnya baik ya. Ketemu siapa? Menyenangkan saja kan, karena semua jadi kawan. Wih, keren ya. Semua aspek itu mesti kita lihat. Kalau terlalu banyak kita berbenturan kiri, sana, kanan, ruas, semua. Di rumah, hati-hati gitu. Jangan terlalu banyak bicara, urusan rumah pun tak mampu kita benahi. Itu bahaya. Nah jadi marilah, kita membenahi hidup ini secara utuh. Jangan sepotong-sepotong juga. Sehingga dengan demikian kita bisa lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita belajar untuk cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Ya, lambat untuk marah. Sebaliknya, mari kita cepat mendengar, tetapi juga cepat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya bahagialah hidup kita, merdekalah kita, sehingga dimanapun, kapanpun kita berada, hoho, luar biasa. Kehadiran kita menjadi kehadiran yang menyenangkan, sehingga sungguh-sungguh di dalamnya menjadi sebuah kepuasan tersendiri yang membawa kita makin hari makin dekat dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya, menyenangkan hatinya untuk puji hormat bagi namanya. Biarlah Tuhan menolong kita. Biarlah Tuhan memimpin kita. Tuhan memberkati kita. Selamat menjadi pelaku firman yang nyata. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Terus tolong pimpin kami untuk boleh mengerti. Mampukan kami untuk melakukan dalam sepanjang kehidupan. Supaya sungguh hidup kami jadi hidup yang berkenan pada Tuhan demi puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati sertai kami dalam belas kasihan-Mu, baik hamba yang berbicara, tiap saudara yang mendengarkan dimanapun berada. Demi Yesus Kristus Tuhan, firman hidup itu kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirai. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021